semua, mari semua, ayo semua, mari semua, nyamuk nyamuk bercinta. Kau gadis Indonesia, aku dari India. Aku bawa cinta Gangga setinggi Himalaya. Aku kini terlantar diserang nyamuk cinta. Kau nyamuk berbahaya membawa virus cinta. Kini ku tahu mengapa semua pemuda mengapa. Kini ku kau gadis Indonesia, aku dari India. Aku bawa cinta Gangga setinggi Himalaya. Aku kini terlantar diserang nyamuk cinta. Kau nyamuk berbahaya membawa virus cinta. Kini ku tahu mengapa semua pemuda mengapa. Kini ku tahu pemuda berkata, jangan tergoda dengan si dia, jangan tergoda dengan si dia, nyamuk nyamuk bercinta. Nyamuk nyamuk cinta, di malam yang indah. Nyamuk nyamuk cinta, di malam yang indah. Kau lengket di dada, aku pun terlena. Kau lengket di dada, aku pun terlena. Ayo semua, mari semua, ayo semua.